menjauhkan diri. Aku di sini, yang dimaksudkan dengan aku di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ayat ini adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan aku menjauhkan diri daripadamu. Mu di sini adalah bapanya, ahli keluarganya, kaumnya. Karena mereka itu semua adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim memilih untuk menjauhkan diri daripada mereka. Dan aku menjauhkan diri daripadamu, wa dan ma apa-apa yang tad'una kamu seru, min daripada duni selain Allah Allah. Apa-apa yang kamu seru selain daripada Allah, yang dimaksudkan adalah sesembahan-sesembahan mereka. Sesembahan mereka itu adalah berhala, patung yang mereka buat, yang mereka pahat sendiri. Wa ad'u rabbi, wa dan ad'u, aku berdoa. Di sini aku, di sini Nabi Ibrahim. Aku berdoa rabbi kepada Tuhanku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Asa mudah-mudahan alla tidak akuna aku menjadi bidu'ai, dengan berdoa kepada rabbi Tuhanku, syaqiyya, orang yang dikecewakan. Nah, mudah-mudahan dengan berdoa kepada Tuhanku, Tuhanku akan memperkenankan doaku sehingga aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kecewa, karena doaku diperkenankan oleh Allah. Falamma tazarahum, falamma, maka ketika i'tazarahum, Nabi Ibrahim itu telah menjauhkan diri daripada mereka, telah beruzlah daripada mereka. Wa ma ya'buduna min dunillah, sama dengan yang di atas. Wa dan ma apa-apa ya'buduna yang mereka sembah, min daripada duni selain Allah Allah, dan apa-apa yang mereka sembah daripada selain Allah. Wahabna, kami hibahkan. Hibah maknanya berikan. Kami hibahkan, kami berikan. Hibah adalah pemberian. Kami hibahkan, kami berikan atau kami karuniakan. Lahu, baginya atau untuknya, nya Nabi Ibrahim alaihi salam, Ishaq, Nabi Ishaq, wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub. Ishaq anak Nabi Ibrahim, Ya'qub cucu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ya'qub ini anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Wa kullan ja'alna nabiyya, wa dan kullan, masing-masing mereka, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub, masing-masing mereka itu, ja'alna, kami jadikan nabiyya, sebagai nabi. Anak Nabi Ibrahim Ishaq nabi, cucu Nabi Ibrahim pun Ya'qub juga nabi. Kita ulang sekali lagi terjemahan, kemudian nanti kita akan pindah ke tafsir ringkas. Setelah itu barulah tafsir yang terperinci. Dan aku, Nabi Ibrahim alaihi salam, menjauhkan diri daripadamu, keluarga dan kaumnya, dan apa-apa yang kamu sembah, yang kamu seru selain daripada Allah, berupa patung, berhala. Dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak kecewa dalam berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Nabi Ibrahim telah menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu Ishaq dan Ya'qub, dan masing-masing mereka itu kami pilih pula menjadi nabi. Ini terjemahan. Daripada terjemahan ini boleh kita sampaikan tafsir ringkas, yaitu kedua ayat ini menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. lebih spesifik, lebih khas menerangkan tentang Nabi Ibrahim yang telah melakukan uzlah. Uzlah maknanya telah menjauhkan diri daripada kaumnya dan daripada manusia yang ada ketika itu untuk bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Nabi Ibrahim isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa Nabi Ibrahim itu adalah memohon anak. Memohon anak daripada Siti Sarah. Sebelumnya sudah mendapatkan anak, tapi daripada Siti Hajar, Nabi Ismail. Nah, dalam ayat ini tidak diceritakan tentang Nabi Ismail. Yang diceritakan tentang Nabi Ishak dan Nabi Yakub, yaitu anak daripada Siti Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim yang pertama yang sudah berumur. Dikatakan dalam tafsir bahkan lebih umurnya 80 tahun. Nabi Ibrahim juga berumur lebih daripada itu. Nah, kalau diikutkan hukum biasa, maka tidak akan mungkin dapat anak ketika usia setua itu. Kalau daripada Siti Hajar, boleh dapat anak, sebab Siti Hajar masih muda, sangat muda beliau. Maka bila dapat anak yaitu Nabi Ismail, maka ia adalah perkara yang memang boleh dijangka, sebab memang ada peluang untuk mendapatkan anak. Tapi kalau sudah tua, meskipun ada peluang, peluang itu sangat sedikit. Maka Allah menggunakan kata wahabna di sini. Nanti kita akan bahas perkataan wahab ini, perkataan hibah. Jadi uzlah Nabi Ibrahim berbuah, mendatangkan hasil, yaitu uzlah itu membawa kepada diperkenankannya doa Nabi Ibrahim ketika beruzlah itu, yaitu Nabi Ibrahim memohon anak, Allah pun berikan anak. Dan bukan seperti anak-anak yang biasa, tapi anak yang istimewa, karena anak itu dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang istimewa. Bahkan daripada dua anak ini dan cucu ini, dapat pula anak-anak yang berikutnya, keturunan yang berikutnya, yang juga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, sampailah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Ishak dan Yakub. Jadi yang ingin kita munculkan daripada kedua ayat ini adalah uzlah itu adalah satu perkara yang sangat berharga sekali, yang sangat bernilai sekali, apabila dilakukan, diusahakan, diamalkan, maka akan menghasilkan perkara yang berharga pula. Diperkenankan doa, kemudian apa yang diharapkan didapatkan. Nah, uzlah itu pula salah satu daripada anak tangga untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut anak tangga, jenjang, kita ada jenjang. Nah, setiap jenjang itu ada anak-anak tangganya. Dan kita sudah pilih 7 anak tangga untuk sampai ke puncak kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi nanti adalah khusyuk kepada Allah. Bukan hanya khusyuk di dalam salat, tetapi khusyuk di dalam hidup. Nah, ini adalah tingkat yang paling tinggi daripada kebersamaan dengan Allah. Di sinilah akan dirasakan kenikmatan hidup yang sebenar, khusyuk. Nah, anak tangga yang pertama adalah uzlah. Uzlah ini adalah yang pertama. Jadi dengan naiknya anak tangga ini, naik ke anak tangga yang pertama ini, bermakna kita sedang menuju kepada kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ini yang akan membuat khusyuk, tenang, kemudian selesa, damai, bahagia, nikmat dan seterusnya. Dan ini sejati sifatnya. Sejati maknanya memang hakiki seperti itu. Dan bersifat selama-lamanya, abadi dan sempurna. Tidak seperti yang dialami oleh orang-orang tertentu kerana hawa nafsu. Umpamanya ada juga yang khusyuk, tapi khusyuk melihat program televisyen umpamanya. Ada pula kanak-kanak khusyuk, khusyuk bermain game umpamanya. Nah, itu tu adalah khusyuk kerana hawa nafsu. Yang kita bahas ini bukan khusyuk kerana hawa nafsu. Yang kita bahas ini khusyuk kerana keimanan kepada Allah. Karena sebelum ini kita sudah banyak membahaskan tentang hati. 8 pengajian tentang hati sudah kita bahaskan sebelum ini. Tentang bagaimana menjaga hati, makna hati, makanan hati, tugas hati, penolong hati, racun, penyakit, pembunuh hati. Ini semua kita dah bahaskan. Keistimewaan hati rasanya sudah cukup bekal kita untuk membahaskan tentang hati dengan lebih mendalam lagi. Nah, tajuk kita ini tadi yang pertama, jenjang makrifat. Nah, ini adalah tajuk yang jarang dibahaskan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita coba membahaskannya juga karena kita sudah belajar tentang hati banyak selama ini. Mudah-mudahan kita boleh memahami tajuk-tajuk ini. Dan mungkin nanti akan ada yang memberikan komen, "Oh, ini tajuk ini berat lah ini." Kalau kita disuruh uzlah, disuruh menjauhkan diri, bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana menguruskan harta benda yang kita miliki? Oh, bagaimana ini? Ini tajuk ini berat lah. Dan sebagainya. Nanti kita akan coba menyampaikannya. Mudah-mudahan tidak akan terasa berat. Dan sangat mudah sebenarnya untuk diamalkan. Jadi ayat ini adalah ayat tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang melakukan uzlah. Akhirnya uzlah itu menghasilkan buahnya, yaitu buahnya adalah yang sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu mendapat anak yang selama ini sangat diharapkan sekali, khasnya anak daripada Siti Sarah. Baik, sudah selesai tafsir ringkas ini. Tafsir ringkas ini tujuannya supaya kita dalam pembahasan nanti tidak lari daripada tajuk yang utama ini. Karena kita coba nanti akan membahas satu persatu daripada kata yang ada dalam ayat ini. Kita mulakan daripada kata yang pertama, wa'atazilukum, dan aku menjauhkan diri daripadamu. Dan kalau digunakan kata dan ini di permulaan ayat, bermakna ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah menerangkan tentang hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran yang datang daripada sisi Allah, ia adalah yang sangat bermanfaat, sangat berharga. Apabila kita memiliki masalah, kebenaran itulah yang akan menyelesaikan masalah kita. Sebut sajalah apa masalah. Penyakit dah akan dapat disembuhkan. Tak dapat anak dah akan dapat diselesaikan. Ini apabila kita buat kepada kisah Nabi Ibrahim. Lemah dah akan dapat dikuatkan. Dianiaya, ditindas oleh musuh dah akan dapat dikuatkan dan kita akan dapat menang melawan musuh. Apabila kebenaran yang berharga itu kita dapatkan. Nah, kebenaran yang paling berharga adalah kebersamaan dengan Allah yang didapatkan melalui uzlah. Maka ayat ini ayat menerangkan salah satu sarana, salah satu alat jalan untuk mendapatkan kebersamaan yang berharga, dan itulah kebenaran yang paling tinggi, kebersamaan dengan Allah adalah dengan melakukan uzlah. Wa a'tazilukum, dan aku menjauhkan diri melakukan uzlah terhadap kamu. Ini ditempuh oleh Nabi Ibrahim AS Karena kaum ini sudah diseru, tapi tidak juga mau mendengar, menerima. Bapaknya tak mau, kaumnya juga tak mau, bahkan raja yang memimpin negeri itu pun tak mau. Bahkan raja itu bertitah supaya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Kemudian sudah dimasukkan dalam api, api padam, Nabi Ibrahim selamat. Semestinya dengan melihat kejadian yang luar biasa seperti ini, mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi mereka tak juga mau mengikuti Nabi Ibrahim. Bermakna memang hati sudah tertutup. Maka apabila Nabi Ibrahim melihat keadaan kaumnya seperti itu, maka yang paling sesuai adalah tidak lagi bersama dengan kaum tersebut, tetapi menjauhkan diri daripada kaum tersebut. Bukan lari daripada kewajiban. Jangan salah faham. Oh, ini Nabi lari daripada kewajiban. Oh, tidak. Kerana mereka sudah tak mau lagi menerima kebenaran, maka Nabi Ibrahim menjauhkan diri daripada mereka. Bukan hanya daripada mereka, tapi daripada apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Sebenarnya Nabi Ibrahim menjauhkan mereka, menjauhkan apa saja kehidupan bersama dengan mereka. Tetapi digunakan kata, apa yang kamu seru selain daripada Allah, menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim uzlah daripada keburukan yang ada pada kaumnya. Keburukan yang ada pada kaumnya adalah kemusyrikan kepada Allah. Nabi Ibrahim melakukan uzlah, melepaskan diri daripada Allah. Kemudian apabila melepaskan diri daripada kaumnya untuk bersama dengan Allah, lalu apa yang dibuat ketika bersama dengan Allah? Disebutkan dalam ayat ini, yang dibuat ketika beruzlah itu adalah ad'u rabbi, aku berdoa kepada Tuhanku. Tak disebut di sini apa doa Nabi Ibrahim. Tetapi daripada ayat yang berikutnya kita tahu doa tersebut adalah memohon anak. Karena ayat berikutnya wahabna lahu, kami berikan kepadanya Ishaq wa Ya'qub, anak, yaitu Ishaq, dan anak itu dapat anak lagi yaitu Ya'qub. Maka kita dapat tahu doa Nabi Ibrahim ketika itu adalah memohon anak. Kemudian Nabi Ibrahim sangat merendah hati, bersopan santun dengan menyatakan asa Allah aku nabi doa irabi sahiya. Mudah-mudahan aku tidak akan menjadi orang yang kecewa dalam berdoa kepada Allah. Maknanya Nabi Ibrahim tidak memastikan doanya itu akan terkabul, tidak. Tapi Nabi Ibrahim merendah hati, mudah-mudahan Allah tidak akan menyia-nyiakan doaku kepadanya. Mudah-mudahan Allah akan memperkenankan doaku itu. Maka di sini nampak Nabi Ibrahim ketika beruzlah, berdoa kepada Allah, merendahkan diri. Maka yang mesti diusahakan ketika melakukan uzlah adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu yang mesti diusahakan ketika melakukan uzlah. Maka digunakanlah kata asa di sini. Mudah-mudahan aku tidak akan menjadi kecewa di dalam berdoa kepada Tuhanku. Maknanya mudah-mudahan doaku itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat aku kecewa. Di sini Nabi Ibrahim berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah, dan Nabi Ibrahim pula bersama dengan Allah. Nah, yang bersama dengan Allah kemudian berharap kepada Allah, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Maka Allah sebutkan kaitannya dengan uzlah. Kaitannya dengan uzlah bukan pada masa biasa. Falamma ta'zalahum, maka ketika Nabi Ibrahim telah melakukan uzlah, telah menjauhkan diri daripada mereka. Jadi ada kaitan dengan uzlah yang dilakukan. Apabila Nabi Ibrahim telah menjauhkan diri daripada mereka, bersunyi-sunyi dengan Allah saja. Nah, apabila sudah melakukan uzlah tersebut, telah mengisinya dengan berdoa kepada Allah, dengan kerendahan hati, dan apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah, kami berikan kepadanya Ishaq. Terus saja Allah Subhanahu wa taala memberikan Ishaq kepada Nabi Ibrahim. Tiba-tiba saja isteri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah, mengandung. Dan itu adalah hibah dari sisi Allah. Sekarang perlu dibahaskan apa makna hibah. Apa makna hibah? Hibah, pemberian. Apa makna? Hibah, pemberian. Hibah ini sebenarnya pemberian, beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu tujuannya adalah untuk cinta mencintai, suka menyukai, menumbuhkan kasih sayang di antara orang yang memberi dan menerima. Tapi kalau hibah ini kaitannya dengan memberikan kepada orang yang memang sebenarnya mengharapkan pemberian tersebut, tetapi tidak punya hak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Jadi hibah ini ada kaitan dengan tidak punya hak. Itu makna hibah. Contoh mudah umpamanya, kita ada anak angkat, ada anak kandung. Apabila kita meninggal dunia, warisan kita jatuh kepada siapa? Pada anak kandung. Anak kandung punya hak terhadap harta yang kita tinggalkan. Tetapi anak angkat punya hak atau tidak? Tak punya hak. Jadi anak kandung dapat, anak angkat tak dapat. Tapi kita sudah menyamakan anak kandung dengan anak angkat ini, sama, tak ada beza. Maka sedihlah kita kalau anak kandung nanti dapat, anak angkat tidak dapat. Lalu bagaimana supaya anak angkat ini dapat juga? Sementara dia tak punya hak. Bagaimana caranya dia supaya dapat juga? Maka kita ambil sebahagian dari harta itu, kemudian kita hibahkan. Jadi melalui pemberian hibah namanya, kita hibahkan kepada anak angkat tersebut. Maka anak angkat tersebut dapat hibah pemberian yang sebenarnya pemberian tersebut bukanlah haknya. Nah, dia tak punya hak atas harta bapa dan ibu angkatnya. Tetapi dapat juga meskipun dia tak punya hak, sebab bapa dan ibu angkatnya itu memberikan kepadanya sebagai apa? Sebagai anugerah, sebagai limpahan, sebagai pemberian. Tidak kita sebut sebagai hadiah, karena hadiah adalah lain pula hukumnya. Sebagai hibah kepadanya, pemberian kepadanya. Begitu juga kalau kita bawa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak punya hak untuk mendapatkan anak daripada Siti Sarah. Apa sebab? Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Sarah pun sudah tua. Maksud tidak ada hak di sini. Hukum sebab akibat itu sudah tak berlaku lagi. Yang punya hak itu yang masih ada lagi hukum sebab akibat, umpamanya yang laki-laki masih muda, yang perempuan pun masih muda, dan masing-masing tidak ada kekurangannya sempurna. Nah, mereka ini ada hak untuk mendapatkan anak. Ini dari sisi hukum sebab akibat. Umpamanya seperti Maryam umpamanya. Maryam itu apakah punya hak untuk mendapatkan anak? Tak punya hak untuk mendapatkan anak. Sebab untuk mendapatkan anak tidak? Tidak ada. Tak disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi karena Allah telah memberikan kepada Maryam itu pemberian melalui jalan hibah, maka Maryam mendapatkannya meskipun Maryam itu tidak punya hak untuk menerima anak tersebut. Sebab tidak ada usaha dari mananya. Tidak ada sebab dari mananya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Jadi mana yang lebih tinggi nilainya? Dapat anak melalui jalan biasa sebab akibat, atau dapat anak melalui jalan hibah dari sisi Allah? Dari jalan hibah ini lebih tinggi nilainya. Ini disebut pemberian yang istimewa. Tak semua orang boleh dapat. Nah, pemberian yang istimewa inilah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dikarenakan Nabi Ibrahim telah melakukan uzlah. Nah, ini yang kaitannya dengan lanjut kita ini. Jadi uzlah itu adalah amalan yang boleh membuat kita mendapatkan anugerah, yang boleh melayakkan kita untuk mendapatkan anugerah pemberian yang istimewa dari sisi Allah melalui jalan hibah. Dapat anak. Bukan pula sembarang anak lagi. Anak yang nabiyah, sebagai nabi. Kalau disebut nabi, bermakna anak itu pilihan Allah. Allah yang memilihnya. Kalau wakil rakyat ini manusia, pilihan siapa? Manusia pilihan manusia. Manusia pilihan juga, tapi yang memilih adalah manusia. Tapi kalau nabi, manusia pilihan, yang memilihnya siapa? Allah. Mana yang lebih baik? Yang dipilih manusia atau yang dipilih oleh Allah? Pasti yang dipilih oleh Allah. Pilihan manusia belum tentu lagi baik. Tapi kalau pilihan Allah, sudah pasti baik. Nah ini manusia pilihan, pilihan Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat anak pilihan Allah. Oh bangga dia ni kalau kita lah. Allahu Akbar. Jangankan dipilih oleh Allah, dipilih oleh manusia saja kita dah bangga. Apalagi dipilih oleh Allah. Bukan hanya anak, anak itu beranak lagi. Cucu bermakna. Yaitu Nabi Ishaq. Anak ini pun juga dipilih oleh Allah. Ini dah cucu ni. Anak Nabi dipilih Allah. Cucu Nabi dipilih oleh Allah. Cucu ini beranak lagi. Cucu siapa namanya? Yusuf. Yusuf ini pun dipilih lagi oleh Allah. Cucu pun Nabi. Keluarga Nabi semuanya. Allah. Nabi Yusuf ini beranak lagi. Kemudian yang beranak itu beranak lagi. Dan masing-masing keturunan itu adalah Nabi-Nabi. Nabi Musa dari keturunan mereka ini. Dari Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Terakhir sekali Nabi Isa. Keturunan Nabi-Nabi. Berawal daripada Nabi Isa. Kalau Allah tak bagi Ishak lah kepada Nabi Ibrahim, tak akan mungkin ada Yakub, tak akan mungkin ada Yusuf, tak akan mungkin ada Musa, Zakaria, Isa alaihissalam. Jadi Nabi Ishak ini berharga sekali bagi Nabi Ibrahim, karena penyambung generasi yang mulia, generasi Nabi-Nabi. Dan itu adalah berkat. Jangan lupa tajuk. Dan itu adalah berkat. Oh, jelah. Macam mana? Sudah pernah buat jelah? Belum lagi. Rugilah, peluang ada. Padahal jelah ada yang berharga. Nabi pun jelah. Sahabat pun jelah. Para tabi'in, para ulama pun uzlah. Kalau Umar bin Khattab menyebutkan langsung melalui perkataan beliau, khudu bihadzikum minal uzlah. Ambil peluang kamu dari uzlah itu. Jangan sampai uzlah ditinggalkan. Kita dah berapa umur kita? Sudah uzlah? Belum lagi. Hilang peluang. Uzlah ini dalilnya. Bukan perkara baru, bid'ah yang diada-adakan. Tidak. Ini perkara murni ini. Bukan sunnah lagi ini. Ini dalilnya Al-Quran. Dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja uzlah Rasulullah, yang betul-betul uzlah yang sempurna dengan badan juga, adalah 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan, yang disebut dengan i'tikaf. Nah itu uzlah Rasulullah. Tetapi sebenarnya Rasulullah telah uzlah bukan hanya dengan badan, tetapi dengan hati. Dan sepenuh masa sebenarnya dengan hati. Sama seperti yang dicapai oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah pada tahap pertama uzlah dengan badan, dengan hati. Dengan badan, dengan hati, menjauh daripada manusia. Tak mau bersama dengan manusia, sendiri saja. Kemudian hatinya diisi dengan berzikir kepada Allah. Sudah sampai ke tahapnya, maka Rabi'ah pun keluar dan bersama dengan kaumnya, bersama dengan masyarakatnya, bercakap juga dengan manusia. Tapi Rabi'ah, tahu Rabi'ah Al-Adawiyah? Nah, ini cerita ada banyak terdengar, tak perlu diterangkan lagi. perempuan ahli sufi yang banyak menerima pemberian-pemberian yang mewah dari Allah, karamah dari sisi Allah. Apa kata Rabi'ah kepada kawannya, sahabatnya, wahai kawanku, memang kamu ini sedang bercakap dengan Rabi'ah sekarang ini, tapi sebenarnya yang bersama denganmu itu dalam percakapan hanya mulut Rabi'ah saja, tapi hati Rabi'ah tak pernah bersama denganmu, tak pernah bersama dengan manusia. Hati Rabi'ah itu hanya bersama dengan Allah saja. Hati Rabi'ah itu sudah menjauh daripada selain Allah. Menjauh daripada selain Allah disebut dengan uzlah. Maksud uzlah, kita boleh tak uzlah yang macam ni? Tengok TV tapi hati uzlah. Sebenarnya kita boleh uzlah seperti itu. Boleh. Tapi apabila kita melatihnya. Jadi sekarang sebenarnya kita dah uzlah sebenarnya. Sekarang ni kalau kita betul-betul meninggalkan semua kesibukan kita, ada kesibukan tadi di pejabat kita tak fikirkan lagi. Sekarang ni dalam surau ini hanya membahaskan tentang ilmu saja, tak ada yang lain. Umpamanya kita tak fikirkan apa yang kita tinggalkan di rumah, apa pekerjaan yang belum tersempurnakan, kita tak fikirkan. Kita hanya fikirkan tentang ayat ini saja, maka sudah boleh disebut dengan uzlah. Tapi sekejap saja uzlahnya hanya dari pukul berapa? 7.30 sampai 8.30 saja. Satu jam. Tak apalah. Uzlah satu jam. Tapi yang kita maksudkan ini adalah uzlah yang sempurna. Semakin sempurna uzlah, semakin sempurna pula pemberian daripada sisi Allah. Jadi kalau disebut di sini uzlah adalah naik anak tangga pertama, bermakna kita sudah kita tinggalkan apa yang berada di kiri kanan anak, di kiri kanan tangga ini. Kita sudah tak lagi berada di bawah ini, tapi kita sudah naik. Kalau kita lihat bawahnya jenjang ini, biasanya di rumah-rumah kampung tinggi pakai jenjang depan rumah. Pakai jenjang, pakai anak-anak tangga ini. Kalau kita sudah naik ke anak tangga pertama ini, bermakna kita sudah tak ada lagi berada di halaman rumah kita. Kita sudah tak bersama bunga lagi, tak bersama dengan apa lagi. Kereta dah tinggal ke bawah, apa lagi yang lain. Semua dah tinggal ke bawah. Sekarang ni mau naik satu-satu ke atas, sehingga nanti kita dapat naik ke rumah untuk mendapatkan keistimewaan yang ada dalam rumah tersebut. Untuk naik ke atas bersama dengan Allah, untuk mendapatkan keistimewaan bersama dengan Allah. Kembali ke ayat ini dahulu, sebelum kita bahaskan uzlah dengan lebih terperinci. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan uzlah yang dilakukan mendapatkan pemberian yang istimewa, yaitu anak yang dipilih oleh Allah, kemudian cucu yang dipilih oleh Allah, dan terus keturunan yang dipilih oleh Allah. Disebutkan dua saja di sini sebagai isyarat kepada karunia Allah yang banyak, sebagai wakil mewakili karunia Allah yang banyak. Sebenarnya kalau sebut dua ini, bermakna ini adalah keistimewaan yang sangat berharga pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disebut Ishak, sebenarnya Nabi Ibrahim tidak layak untuk mendapatkan Ishak. Karena sudah tua dan isteri pula, dalam sebagian tafsir dikatakan isteri itu mandul. Bermakna tidak mungkin akan mendapatkan anak. Itu bila Ishak disebut. Kalau bila Yaakob disebut, isyarat kepada keturunan-keturunan yang banyak dari kalangan para nabi. Karena Yaakob ini digelar juga dengan Israel. Anak Yaakob disebut dengan Bani Israel. Nah, kalau disebut Yaakob, bermakna Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel, bermakna Allah telah lebihkan mereka ini disebabkan karena para nabi dikirim kepada mereka. Tetapi kelebihan tidak mereka syukuri, para rasul mereka ingkari, kitab suci yang diturunkan mereka buang, mereka tampakkan, akhirnya mereka dibinakan, dibinakan duribat alaihimuzillatu walmaskanatu, maka ditimpakan kecelakaan kepada mereka dan kehinaan aina masukifu, di mana saja mereka berada. Ini ayat merujuk kepada Bani Israel yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah kepada mereka. Baik. Daripada tafsiran tentang ayat ini dapatlah kita memahami tentang dasar uzlah ini, tentang dalil daripada uzlah ini. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut tentang kata uzlah ini. Baik. Kita ada uzlah yang sempurna, ada uzlah yang kurang sempurna. Kurang sempurna bukan bermakna tidak baik, baik juga, tetapi dia kurang. Uzlah yang dimaksudkan adalah penjauhan diri daripada manusia dan daripada kesibukan dunia. Itu makna uzlah. Penjauhan diri, kita jauhkan diri kita daripada manusia dan daripada kesibukan dunia. Kita jauhkan daripada manusia, daripada kesibukan dunia untuk bersama dengan Allah. Mau mudah dialami contoh adalah jemaah haji kita. Berapa hari mereka pergi? Katakanlah mereka pergi 40 hari. Mereka tinggalkan kesibukan dunia, mereka tinggalkan manusia, kawan, rakan bisnis, semua mereka tinggalkan. Sekarang ini mereka hanya ini bersama dengan Allah saja. Badan mereka menjauh daripada manusia, menjauh daripada kesibukan dunia. Hati mereka apabila juga demikian, maka badan dan hati sempurna dalam menjauhkan diri daripada yang boleh menyibukkan mereka, maka mereka ini sudah boleh disebut dengan beruzlah. Tetapi ini ada dua ini, ada badan satu, ada hati satu. Apabila badan mereka sudah jauh daripada manusia, sudah jauh daripada kesibukan dunia, tetapi hati mereka belum juga lagi menjauh daripada kesibukan dunia. Belum lagi wukuf di Arafah, sudah beli itu, beli ini dan seterusnya. Hati masih lagi terikat dengan dunia, maka mereka itu tidak boleh disebut sebagai uzlah. Maka uzlah itu dengan badan, dengan hati. Kemudian apabila dengan badan ia, dengan hati juga ia sempurna, maka sekarang ini hanya dua saja, yaitu satu dirinya dan satu lagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang ketiga. Nah, hanya dengan Allah, atau dengan kata lain bersunyi dengan Allah, atau dengan kata lain berkhulwat dengan Allah, ini disebut dengan uzlah. Bermakna kalau kita dah pergi haji, sebenarnya kita sudah beruzlah. Atau sekarang ini, kalau betul-betul kita jauhkan diri sekarang ini, tak ada berhubungan dengan siapa-siapa, maka kita sudah beruzlah. Tapi kalau masih berisi-isi dengan kiri kanan lagi, masih berhubungan dengan manusia, maka tidak dapat dikatakan beruzlah. Hati juga demikian, hanya bersama dengan Allah saja, maka disebut beruzlah. Sudah? Berikutnya, ada beruzlah itu sempurna sifatnya. Beruzlah yang sempurna itu adalah berlaku lama sampai ke tahap selain Allah itu sudah tidak ada maknanya lagi. Nah, itu namanya uzlah yang sempurna. Kalau seperti sekarang ini, uzlah kita ini tak begitu sempurna. Apa sebab? Sebab hati kita ini terfikir juga yang lain di dalam surau, pasti terfikir juga. Nanti kita pasti berfikir la ilaha illallah, yang lain juga terfikir, maka dia akan mengganggu nilai uzlah kita itu. Dia boleh mencemarkan nilai uzlah. Maka uzlah itu adalah dalam jangka waktu yang lama, sehingga betul-betul terputus hubungan dengan selain Allah. Itu mana uzlah. Contoh umpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Zainani, ini pemimpin tokoh sufi, Beruzlah itu berapa lama? Umur beliau 26 tahun memulakan uzlah. Umur 26 tahun ini sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis ribuan, menguasai bahasa Arab, dan sudah boleh dikatakan sebagai ulama besar pada umur 26 tahun. Tapi beliau tak puas. Tak puas karena baru mendapat ilmu itu berupa maklumat saja, tapi belum lagi mendalaminya sampai kepada hakikat. Maka beliau pun beruzlah. Berapa lama beruzlah? Tak ada gak bergabung dengan manusia ini, berhubungan dengan manusia. Menyendiri saja. Ambil satu masjid, berdiam di situ selama 25 tahun. Lepas 25 tahun barulah berhubungan kembali dengan manusia dalam umur 51 tahun. Barulah mula tafsir Al-Quran, pengajian hadis. Maka jadilah beliau seperti yang kita kenal pada hari ini. Banyak buku-buku beliau yang dihasilkan yang kandungannya sangat dalam. Ini adalah buah daripada uzlah. Karena ketika kita uzlah, kita bahaskan satu lagi perkara. Ketika kita uzlah, kita jauh daripada manusia, jauh daripada kesibukan dunia, maka sepenuhnya kita bersama dengan Allah. Ketika itu kita menggunakan akal fikiran dengan sempurna hanya untuk memahami tentang Allah. Akal ketika beruzlah. Maka dikatakan uzlah itu sama seperti berdiam di tengah-tengah padang pasir tauhid. Nah, kita sebut padang pasir tauhid ini. Padang pasir kosong, tak ada apa. Nah, tetapi di tengah padang pasir tauhid ini yang ada hadir di situ hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal fikiran bertafakkur kepada Allah. Maka kalau disebut akal, maka salah satu rukun uzlah yang tidak boleh tidak mesti punya, kalau tidak tak jadi uzlah itu, tidak akan mendatangkan hasil, yaitu mestilah yang beruzlah itu punya ilmu yang cukup. Kalau tidak bagaimana dia mau memahami tentang Allah? Dia tak tahu tentang Allah, kemudian beruzlah jauh dari manusia, jauh dari kesibukan dunia. Apa yang dia fikir yang ketiga itu? Nah, mungkin dia menghayal saja, atau mengenang masa lalu, atau membayangkan masa yang akan datang. Maka semua adalah yang tidak ada makna. Tapi apabila dia duduk, kemudian dia gunakan akal fikiran dalam mentauhidkan Allah, dia kaji-kaji pamannya tentang apa? Tentang dirinya. Al-ata' 'ala al-insani hinum min al-jahri lam yakun shay'an madhkura. Melalui ayat-ayat Al-Quran itu dia dalami. Dulu saya ini tak ada apa-apa. Lam yakun shay'an madhkura. Dulu saya tak ada apa. Setelah ayat pun tidak. Selepas itu bermulalah hidup saya ini dengan berhubungannya ayah dan ibu saya, maka bermulalah hidup saya dengan tetes air. Awalnya saya melayang-layang. Kemudian dia melekat di dinding rahim. Dan yang melekatkannya itu adalah bukan ayah, bukan ibu saya, tetapi adalah